Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Tidak terasa kita sudah di penghujung daripada bulan mulia Ramadan. Merupakan anugerah, nikmat dari Allah. Allah sampaikan kita di bulan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selalu mudah-mudahan kita harapkan Allah memberikan kita sehat walafiat zahir batin. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita ditakdir oleh Allah bisa melaksanakan puasa ini sampai tuntas. Dan berharap kepada Allah mudah-mudahan Ramadan ini bukan yang terakhir bagi kita. Tapi Allah mudah-mudahan masih memberikan kesempatan kita memperbaiki di Ramadan tahun yang akan datang. Dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat ibadah dan taat kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian rahmatillah Allah, nikmat itu ada yang sifatnya zahir, ada sifatnya yang tidak zahir batin. Nikmat zahir, makanan yang lezat. Nikmat zahir, pakaian yang bagus. Nikmat zahir, tubuh yang sehat. Nikmat zahir, rumah yang megah, harta yang melimpah, kendaraan yang mewah, pasangan hidup yang mungkin cantik, anak-anak yang baik. Tapi ada nikmat batin, saudara. Dan itu inti nikmat, ketenangan jiwa, kekayaan hati. Kekuatan, kekhusyuan. Kadang-kadang orang makannya lezat, tapi hati tidak tenang. Bukan itu intinya kenikmatan. Rumahnya bagus, tapi gelisah. Bukan itu kenikmatan. Karena itu, jangan tertipu dengan zinatal hayati dunia. Wala tamuddanna aynaika ila mamata'na minhum zinatal hayatid dunya linaftinahum fih. Jangan kamu tadi itu melototkan mata kamu untuk melihat kemegahan-kemegahan duniawi saja yang Allah berikan kepada orang yang lupa kepadanya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bahkan mengkafiri Allah, yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah. Jangan. Itu Allah berikan linaftinahum fi. Aku untuk supaya mereka terfitnah. Justru dengan harta tadi itu. Kalau kita fokusnya kemana? Warizku rabbika khairu wa abga. Yang Allah berikan kepada kamu ini iman. Yang Allah berikan kepada kamu ini taat. Yang Allah berikan kepada kamu ini bacaan Quran. Khairun, lebih baik. Mereka enggak tenang hatinya. Mereka bingung setiap saatnya. Wa abqa, kekal loh. Kenikmatan kamu di khatmul Quran ini kekal sampai di akhirat kamu bisa menikmati nantinya. Bacaan kamu Al-Quran itu kekal sampai di akhirat nantinya. Duduk kamu ada di masjid ini kekal sampai di akhirat nantinya. Dikir kamu ini kekal sampai di akhirat. Terus demikian, usahakan waktu-waktu kamu, saat-saat kamu demikian. Karena itu kader anak-anak kamu untuk cinta ibadah. Kader anak-anak kamu untuk cinta taat. paling afdolnya ibadah, paling afdolnya taat, sholat. Karena itu Allah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu itu sholat dan sabar dalam melaksanakannya. Bukan hanya sholat loh ya. Sholat dan sabar dalam melaksanakannya. Sabar ini yang sempurna. Bukan asal-asalan sholat, tapi sholatnya berjamaah, sholatnya mengerti bacaannya, sholatnya dengan khusyuk, sholatnya dengan ikhlas, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan kita bingung anak kita gimana caranya kerja, punya toko, punya duit, punya titel, tapi sholat gak diperhatikan, ibadah gak diperhatikan, Quran gak diperhatikan. Keliru loh kita. Hati-hati. Allah mengingatkan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan itu sholat. Walaupun misalnya nilai matematikanya 4, tapi dia ahli sholat, anak itu dibanggakan dong. Walaupun dia gak bisa komputer, tapi dia ahli baca Quran, itu anak dibanggakan. Pinter anak tapi gak pernah baca Quran, gak pernah kelihatan sholat, kakinya gak pernah kenal dengan masjid dan masjid taklim, itu anak jangan dibanggakan. Karena itu wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Apa sih manusia cari rezeki ini, bekerja itu untuk apa sih? Emangnya untuk apa? Kan untuk cari kebutuhan aja kan? Kebutuhan manusia itu seberapa sih? Long perutnya kecil kok, satu piring penuh. Lebih besar kebutuhannya sapi. Lebih besar kebutuhannya gajah. Kalau cari kebutuhan, gak perlu waktu lama kita bekerja. Gak perlu banting tulang. Ada apa? Kita bisa jadi orang merdeka. Tapi kita tamak. Sampai utangnya banyak itu kan karena kepingin kaya. Akhirnya bukan jadi miliarder, bukan jadi milioner, tapi fagerner. Begitu kan keadaannya. Karena itu Allah menyatakan warizqu rabbika khairu wa abqa. Perintahkan anaknya sholat, ajak baca Quran lagi. Kok enggak ada itu ya sekarang ya? Sholat berjamaah sama anak-anaknya enggak ada. Baca Quran lagi sama anak-anaknya enggak ada. Baca rotib sama anaknya enggak ada. Dzikir bersama anak-anaknya enggak ada lagi itu. Padahal itu diperintahkan oleh Allah. La nas'aluka rizqan. Kata Allah, aku ini enggak pernah minta rezekinya kamu, kata Allah. Ente ini mau bayar Tuhan. Bumi Allah ini luas diciptakan untuk kamu. Jangan bingung, ada bagian rezeki. Aku Allah enggak minta rezeki kamu. Nahnu narzuquk. Aku Allah yang memberikan rezeki kamu. Aku Allah yang sudah menjamin rezeki kah? Rezeki kamu. Kok bingung makan sih? Ikan yang di lautan itu miliatan gak bingung makan? Ya makan dia, gak pernah mati kelaparan. Semut yang begitu banyak gak bingung makan. Ya makan, gak ada yang mati kelaparan. Ayam punya anak 8 gak bingung makan. Ya makan semua anak-anaknya. Apa yang jadi bingung kita? La nas'aluka rizqan, aku ini Allah enggak pernah minta rezeki kamu. Nah, nu narzuquk, aku Allah yang udah jamin rezeki kamu. Ah, nih. Kalau kamu menjadi orang yang sudah sesuai dengan ajaran Allah. Satu keluarga sholatnya benar. Satu keluarga zikirnya benar, Qur'annya bagus, taat kepada Allah, jauh dari mana maksiat kepada Allah, yang dimakan halal, jujur, amanat, kalau sudah bagus jadi orang yang takwa. Wal aqibatu lit takwa ay al aqibah al mahmudah, nanti ujung-ujungnya yang sukses itu adalah orang yang takwa. Enggak ada ceritanya raja yang dolim sukses, enggak ada. Enggak ada ceritanya penipu sukses, enggak ada. Enggak ada ceritanya perampok sukses, enggak ada. Pasti gagal. Yang sukses adalah orang-orang pilih, orang-orang yang takwa kepada Allah. Lihat para nabi, lihat para rasul, lihat orang-orang yang soleh, lihat para awliya Allah, lihat ulama-ulama yang dekat kepada Allah. Wal aqibatu lit taqwa. Nah, itu jangan tertipu ya. Jangan tertipu. Ayo dibalik, kembali lagi wahai kaum muslimin. Kembali lagi kita program keluarga kita untuk menjadi keluarga yang baik. Nah, dibaca lagi rotibnya bersama-sama. Dibaca lagi Qur'annya hizib. Dilaksanakan sholatnya berjamaah. Qobliyah ba'diyahnya. Duhanya. Ayo semangat Ramadan jangan sampai punah, jangan sampai habis karena keluar daripada Ramadan. Tidak. Tapi justru kita harus tingkatkan. Kita harus tingkatkan. Doa-doa yang kita baca mudah-mudahan Allah terima. Masya Allah, nikmat sekali majlis seperti ini ya Allah. Ya Rabbana akbalna fi lailatul ghufran. Ya Allah, terima semua amal-amal kami ya Allah di malam yang penuh ampunan ini. Malam-malam Ramadan dikatakan malam yang penuh ampunan, saudara. Kita mohon mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Yang kurang amalnya mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah. Yang dikit amalnya mudah-mudahan ganjarannya diperbanyak, dilipat gandakan oleh Allah. Ya Rabbana ihfadhna fi syahrina Ramadan. Ya Allah, jagalah kami di bulan Ramadan. Jaga ya Allah, jangan sampai kami lepas kontrol, masih tetap maksiat, masih berbuat dosa di bulan Ramadan, masih lupa kepada Allah di bulan Ramadan. Jaga kami ya Allah di bulan Ramadan. Ya Rabbi samihna fi syahrina Ramadan. Ya Allah, maafkanlah kami, kekurangan kami ada di bulan Ramadan. Enggak ada yang sempurna, saudara. Ibadah kita ini enggak bisa sempurna karena ketinggian dan kesempurnaan dat ilahi, dat Tuhan kita. Enggak bisa. Para malaikat itu, saudara, ada yang diciptakan ruku terus sampai hari kiamat. Ada yang diciptakan sujud, enggak ngangkat-ngangkat kepala sampai hari kiamat. Itu pun kalau hari kiamat dia menyatakan, ya Allah, ma'abadnaka hagga ibadatik wala arafnaka hagga ma'rifatik. Ya Allah, kami belum ibadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Kami belum mengenalmu ya Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Allah. Karena itu ibadah kita ini adalah kecil. Ya Allah, maafkan ya Allah. Ini ukuran kami. Ini adalah kemampuan kami. Maafkan kami ya Allah. Ya Rabbi ighfir lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ampuni bagi kami di bulan Ramadan. Ya Rabbi amilna bil lutfi wal ihsan. Ya Allah, perlakukan kami dengan lemah lembut dan dengan kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah. Anda bisa bayangkan, saudara, Anda bisa bayangkan kalau Anda ingin menikmati ikan laut harus pergi ke tengah lautan, maka Anda hidup dalam keadaan susah. Kalau Anda ingin minum harus ngebor dulu, maka semua orang ini dalam keadaan susah. Kalau Anda ingin makan nasi harus semuanya nanam dulu baru bisa, maka semuanya jadi petani orang-orang ini. Tapi bagaimana Allah kasih lancar, Allah kasih mudah rezeki itu karena lutufnya Allah, karena lemah lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan yang ada di lautan sampai di rumah kita tanpa kita pergi ke laut. ikannya yang ke rumah kita, berasnya yang ke rumah kita tanpa kita mencangkul, airnya yang sampai di rumah kita tanpa kita ngebor. Subhanallah. Ya Allah, terus perlakukan kami dengan lemah lembut ini ya Allah, dan kebaikanmu ya Allah. Karena itu syukurnya kita yang kurang, saudara. Allah sudah banyak berbuat kebaikan kepada kita, tapi kita aja yang sering melupakan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana adkhilna fi jannatir ridwan. Ya Allah, masukkan kami ada di surgamu yang penuh keridwanmu ya Allah. Masuk surga kita. Jangan nanti kita sudah susah di dunia, tempatnya di neraka nanti di akhirat. Kita pingin berubah, kita pingin masuk surga. Karena itu kita mohon, ya Rabbi salimna min lahbatin, ya Allah selamatkan kami dari jilatan api neraka. Ya Allah, gak ada yang sanggup, saudara. Lawang kulit kita ini kena putung rokok, gak kuat nahan panasnya. Lawang kaki kita ini nginjak kaku aja gak kuat sakitnya. Apalagi disiksa neraka, saudara. Karena itu kita diperintahkan oleh Nabi di bulan Ramadan untuk setiap saatnya minta kepada Allah masuk surga dan dilindungi dari neraka. Nas'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Aku mohon kepadamu ya Allah surga, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari siksa neraka. Ya Rabbana anfa'na bibarakatil Quran. Ya Allah, berikan kami manfaat berkat Al-Quran. Ya Allah, berikan kami manfaat berkat Al-Quran. Masya Allah, manfaat ini Quran, berkah Quran ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kata Allah, liyadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Aku turunkan kitab Al-Quran ini mubarak, penuh berkah. Kita ini kalau cari berkah, baca Quran. Anak-anak kita supaya berkah, baca Quran. Toko kita supaya berkah, bacai Al-Quran. Rumah kita supaya berkah, bacai Al-Quran. Kendaraan kita supaya berkah, bacai Al-Quran. Baca Quran di mana-mana. Berkah kita semuanya. Umur kita, badan kita, semuanya berkah. Berkah itu Quran, saudara. Pingin obat, Quran. Obat untuk supaya hati kita ini enggak gelisah, tenang, Quran. Wa nazzalna minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Rahmat, obat, Quran. Karena itu Habib Ali menyatakan heran ya. Ada orang sumpek, heran, padahal di rumahnya ada Al-Quran. Heran. Kita kepingin hilang sumpeknya, lihat film. Kepingin hilang sumpeknya, dengarkan musik, baca Quran. Di situ ada syifa wa rahmah, ada obat dan juga ada rahmat bagi orang beriman. Lain lagi kalau orang munafik sama orang kafir. Diam, Quran menjadi seperti penyakit bagi dia. Kita orang mukmin jangan. Ayo anak kita. Kita buat mereka ahli baca Al-Quran. Sediakan waktu untuk baca Quran bersama anaknya. Ya salam salimna min awaik agatna. Ya salam, wahai Allah, salam. Nama Allah itu salam itu. Salimna, selamatkan kami ya Allah daripada segala-segala rintangan, daripada segala-segala yang membuat kita susah, daripada segala-segala yang membuat kita menderita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya salam, uktub salam baina zamzam wal maghrib. Ya Allah, catatlah selamat antara Zam-Zam dan makom Ibrahim. Karena nanti pemimpin Islam akan dilantik antara Zam-Zam dan makom Ibrahim. Siapa? Imam Mahdi. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikan. Kalau tidak, kita semuanya sudah siap menjadi pendukung Imam Mahdi yang nanti akan memimpin dunia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak bisa kalau kita mau mendahului. Ya kita bertahanlah. Kita tetap pertahankan syariat Nabi Muhammad untuk supaya kita mendapatkan pahala jihad. Pahala syahid. Tapi yang jelas, yang akan bisa memimpin menyatukan umat Islam seluruh dunia, seorang yang bernama Mahdi, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Ya Allah bina naltaqi indal habibin nabi. Ya Allah bina naltaqi, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya nanti ketemu nanti bersama, ada di benderanya Rasulullah, ada di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ketemu nanti bersama Nabi ada di sana, mudah-mudahan kita semuanya ya Allah, mudah-mudahan takdirkan kita semuanya bersama Nabi nanti di hari kiamat. Narid li haudin Nabi Allah ma'al waridin. Nanti kita bersama-sama menuju ke telaga haudnya Rasulullah untuk minum daripada telaga itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yadhma abada. Siapa orang yang minum daripada telaga haudku tidak akan haus selama-lamanya. Amin. Bersama siapa nanti kita ke telaga haud Nabi nanti di hari kiamat? Ya Rab, mudah-mudahan Allah terima ini doa. Ma'ambiya'ika jma'in ibadikas. Bersama para nabi-nabimu ya Allah. Bersama Nabi Ibrahim, bersama Nabi Musa, bersama Nabi Isa, bersama para-para nabi Allah. Dan bersama hamba-hamba Allah yang saleh, para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kelompok siapa? Kelompok yang paling mulia yang kita. Golongan yang paling mulia yang kita harapkan nanti kita dikumpulkan di hari kiamat. Fi zumrat Ahmad Muhammad Sayyidil Muslim, dalam kelompoknya Nabi Muhammad, Nabi Ahmad, Sayyidil Mursalin, pemimpin para Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana arhamna wa la tu'adzibna, ya Allah, rahmati kami, jangan Engkau siksa kami ya Allah. Ya Allah. Kira-kira dosanya kita sama taatnya kita lebih banyak mana sih? Kalau Allah menyiksa karena dosa kita, bahaya ini. Karena itu kita minta, ya Allah, rahmati kami, ya Allah, jangan Kau siksa kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Rabbana arhamna wa la lana ghairuk, ya Allah, rahmati kami. Kami enggak punya siapa-siapa, ya Allah. Kami enggak punya amal yang banyak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami, ya Allah, kecuali Engkau, ya Allah. Wa minka garribna wa la tuba'idna, dekatkan kami darimu ya Allah, jangan Engkau jauhkan kami ya Allah. Jangan sampai kita diusir ya, jangan kita nanti diusir dari rahmat Allah, maka bahaya itu semuanya. Dekatkan kami ya Allah darimu, jangan Engkau jauhkan kami ya Allah. Inna tawassalna bijahi sayyidna, kami memohon ya Allah dengan berkah, dengan wasilah, dengan perantara pemimpin kami, panutan kami, Muhammadil Hadi alaih sallaina, yaitu Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk, dan kami haturkan salawat kami kepada dia. Allah Akbar. Itulah doa yang kita baca setiap saat. Jadi itu bukan lagu yang didendangkan, tapi itu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita semuanya setiap hari baca itu di bulan Ramadan, insya Allah tidak akan kecewa, insya Allah tidak akan sia-sia, insya Allah Allah terima itu semuanya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang menghasilkan rahmat Allah. Bubarnya kita insya Allah juga karena rahmat Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ada di sini Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat zahir batin. Tahun yang akan datang insya Allah ketemu kembali. Fi khair wa afiat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah beri kesembuhan. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang berdosa Allah ampuni dosanya. Keluarga kita yang ada masalah Allah selesaikan masalahnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita digolongkan orang-orang yang soleh. Manfaat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Besok malam insya Allah khatmul Quran ada di makam Habib Ja'far. Kita akan mulai jam 9 kurang seperempat. Ya, jam 9 kurang seperempat. Majelisnya kita mau nikmati. Nah, jangan kesusu-kesusu. Kita mau nikmati ujung Ramadan. Kita mau menikmati doa-doa kita baca semuanya amini. Nah, jangan ngomong-ngomong sendiri, yang khusyuk niati i'tikaf, siapkan jangan sampai ngantuk. Nanti jangan hadir dari situ dingkluk nanti. Nah, sayang, ayo. Nah, kita berharap mudah-mudahan insyaallah ini semuanya akan betul-betul merasuk dalam hati kita dan akan merubah diri kita yang tidak baik berubah menjadi baik. Yang sudah baik berubah menjadi lebih baik. Lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Permintaan Fatihah untuk Bapak Hasan Bisri yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, sehat wal afiat zahir batin. Yang sehat mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala penyakit zahir maupun batin. Ala hadin niyatun salihah. Al-Fatihah.